Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'ashir al-ikhwah, a'azzakumullah, walhamdulillah telah kita lewati dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 kumpulan hadis, hadis pertama, kedua, dan ketiga. Walhamdulillah, faedah-faedahnya telah kita sampaikan. Hadis pertama, hadis dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Hadis yang kedua, dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Hadis yang ketiga, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Ada yang hafal hadis, setoran hadis? Hafal hadis ketiga? Hadis kedua, panjang? Cukup waktunya? Bismillah. Ya. Hadis kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad ahdini al-Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqim as-salata wa tu'ti az-zakata wa tusuma Ramadan wa tahujj al-bait istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta. Qala fa antibna lahu yas'alu wa yusaddiq. Qala fa ahdini al-iman. Qala antum mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Qala sadaqta. Qaf teman qaf sadaqta. Sadaqta. Qala fa ahbini an ihsan. Qala anta billahi ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala Akhbirni anisa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'alama manisa'ah. Minasa'il. Qala. Qala fa'ahbirni anisa'ah. An amaratiha. Qala fa'ahbirni an amaratiha. Qala antaridal umata rabbataha. Amatu. Antaridal amatu rabbataha. Allahu wa rasuluhu. Ahsant. Barakallahu fiik. Anta Azam, hadis pertama. Iqra. Hadis ketiga. Coba hadis ketiga. Al-Fatihah. Sanjulis anta. Kum, ikra. Hadis ketiga. An Ahsant anta. Hadis ketiga. Ikra. Tut. Tabas sa. Artinya enggak tahu anta. Enggak tahu. Ya, hadis. Itulah hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau bisa kita hafal ya. Yang mau setoran, ya setoran maksudnya membaca hadis. Tafadhalu, nggak apa-apa, dipersilakan ya antum angkat tangan. Saya mau baca hadis. Tidak mengapa, kita koreksi. Kalau ada yang salah kita benarkan. Kalau benar kita benarkan. Ya kita biarkan. Ini sebagai bentuk semangat kita dalam menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh para ulama kita, man qawiyat man hafizul hadis qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang hafal hadis, hujjahnya kuat, ya. Artinya dalilnya kuat ketika mengajak manusia, mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mengajak manusia kepada pendapat pribadinya, kepada kelompoknya, kepada golongannya, kepada yayasannya, kepada ininya dan itunya, tidak. Tetapi mengajak manusia kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah, itu yang disampaikan. Apa kata Rasulullah, itu yang disampaikan. Itulah keutamaan kita ketika menghafal dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan hadis yang keempat, ya. Sekarang kita masuk hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud ini adalah sahabat yang mulia. Sahabiyun min sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi kana manzilatuhu aqrab, yang termasuk dari sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari sahabat yang senior, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk dari sahabat yang direkomendasi langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil ilmu Al-Qur'an darinya. Beliau langsung belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an syafahiyan, ya. Langsung berhadapan, melihat bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat gerak bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membaca Al-Qur'an. Inilah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan pula oleh yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudzul Qur'an min arba'ah." Ambillah Al-Qur'an dari empat orang. Pelajarilah Al-Qur'an kepada empat orang. Merekalah orang-orang yang belajar langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syafahiyan, ya. Berhadapan, merekalah yang memiliki pengetahuan yang tinggi tentang Al-Qur'an, ya. Di antaranya, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudzul Qur'an min arba'ah." Ambillah Al-Quran dari empat orang. Min Ibni Umi Abdin. Ibnu Umi Abdin ini Abdullah bin Mas'ud, fabada'a bihi. Rasulullah SAW memulai yang pertama dengan Abdullah bin Mas'ud. Wa Mu'ad ibn Jabal, Mu'ad bin Jabal, ya. Yang kedua Mu'ad bin Jabal. Yang ketiga wa Ubay ibn Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Yang keempat Salim maula Abi Hudzaifah. Inilah empat orang yang langsung rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para sahabat banyak mengambil ilmu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sahabat yang senior, sahabat yang dekat, sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang agung, sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Walaupun dari sisi fisik ya tidak seperti keumuman manusia yang ada, namun ya kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah bukan dari sisi fisik, tetapi dari sisi ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Abdullah ibn Mas'ud ini dari sisi fisik ya ada sedikit ya yang menyelisih dari keumuman manusia. Beliau ini ya dikenal dengan betisnya yang kecil ya. Betisnya yang kecil. Tetapi telah kita sampaikan tadi, itu bukan tolok ukur kemuliaan. Kemuliaan seseorang di hadapan Allah adalah dengan takwa. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat jasad kalian. Wala ila suwarikum, tidak melihat rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi yang Allah perhatikan adalah hati kalian, ketakwaan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kesesuaian amalan kalian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan fisik, tampannya, rupanya, hartanya. Bukan itu yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemuliaan di sisi Allah bukan diukur dengan harta. Bukan diukur dengan fisik. Bukan diukur dengan keindahan tubuh dan yang semisalnya. Perhatikan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil Al-Qur'an kepadanya. Disebutkan di dalam Musnad Al-Imam Ahmad, diriwayatkan pula oleh selainnya, disebutkan di dalam As-Sahihul Musnad ya oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Dihasankan oleh beliau riwayat ini. Annahu kana yajtabi siwakan radhiyallahu anhu min al-Araq. Pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud ini ingin mengambil siwak dari pohonnya. Kalau orang Arab itu gampang kalau mau ngambil siwak, tinggal pergi ke pohonnya, ambil, petik buat sendiri. Ya. Kalau kita di sini susah nyari pohon siwak, gak ada ya. Pohon siwak itu ya Masya Allah unik ya, dan banyak manfaatnya. Dengan di situ bisa kita ambil ya, dari bagian dari pohon itu kita pakai untuk bersiwak. Malah di sini kami Afan di Yaman ya, kami sendiri menyaksikan ketika berada di sana ya, banyak dari mereka orang-orang Yaman itu yang dermawan bagi-bagikan siwak. Ya mereka nyari dari pohonnya atau dapat dari mana itu ya, sebelum masuk sholat Jumat ya, mereka berdiri di depan pintu itu, banyak yang berdiri membagi-bagikan siwak gratis ya. Memang demikian Masya Allah, di situ siwak mudah didapat, pohonnya ada ya. Pada suatu hari ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ingin mengambil siwak. Beramal dengan siwak ini adalah amalan yang sangat mulia, amalan yang dituntunkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati ya la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah." Kalaulah tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau sholat. Dan Nabi SAW ini orang yang paling sering bersiwak. Ya. Mau masuk rumah beliau bersiwak. Nabi SAW, anzafun nas. Manusia yang paling bersih. Ya. Beliau sering bersiwak dan menyukai siwak. Ya. Dan tentu para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in berusaha ingin mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada suatu hari ingin mengambil siwak ya dari pohonnya. Wa kana daqiqas saqain. Beliau ini dikenal dengan ya betisnya yang tipis. Betisnya yang tipis. Tipis di sini maksudnya kecil ya. Faja'alatir rih tukaffi'uh. Sampai ketika itu ada angin kencang ya, kalau di daerah Arab sana biasa itu angin kencang, terlebih di daerah-daerah yang panas ya, kalau di Yaman seperti di Yaman selatan itu anginnya kencang sekali, saking kencangnya ya peci kita bisa terbang ya, bisa terbang peci kita, atau yang pakai imamah bisa lepas kalau tidak dipegang hati-hati. Ya, kita berjalan itu kencangnya anginnya kita sampai pegangan sini. Kencang sekali anginnya dan bukan hanya kencang. Bahkan membawa debu. Kencang dan membawa debu di daerah padang pasir di sana. Itu kita alami dan kita saksikan sendiri. Ya. Kita rasakan sendiri, demikianlah keadaan di sana. Nah, pada suatu hari beliau ini ketika setelah selesai mengambil siwak dari pohonnya, tiba-tiba angin kencang. Angin kencang datang sehingga tukaffi'uhu. Angin tersebut menggerakkan dia, membuat dia terbawa, ya. Saking ya tadi kecilnya betis beliau sehingga beliau bisa tergoyang dengan angin itu. Ya, dibawa oleh angin, tergoyang dengan angin. Fadhahikal qaumu minhu, para sahabat spontan melihat itu ya. Mungkin spontan karena melihat aneh, tertawa. Melihat Abdullah bin Mas'ud seperti itu goyang, tertawa mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat itu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Kalian tertawa dari apa? Apa yang membuat kalian tertawa? Qalu, maka para sahabat berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, min daqqihi min dikkati saqaihi." Kami tertawa karena disebabkan betisnya yang sangat kecil. Betisnya yang sangat tipis sehingga dia bisa bergerak terbawa tergoyang dengan angin, bisa terbawa angin, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merekomendasi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "lahuma athqalu fil mizan min Uhud." Ya. Kedua betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu nanti pada hari kiamat akan berat. Bahkan lebih berat daripada gunung Uhud, ya. Lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Masyaallah, ini pujian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau disayang, ya, dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan para sahabat, ya, semuanya, "Khudzul Qur'an min arba'ah," ambillah Al-Qur'an dari empat orang, ya. Bukan berarti dari selain mereka tidak ada. Ada dari selain mereka, bahkan ada yang lebih faqih dari selain mereka, namun ya merekalah orang-orang yang di rekomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, merekalah yang mengambil ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bidang Al-Qur'an ini. Dari empat orang, siapa? Fabada Abi Abdullah ibn Mas'ud. Yang pertama kali dimulai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutannya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa huwa shadiqul masduq, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur dan dibenarkan. Itulah sekilas tentang Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kunyah beliau Abu Abdurrahman, ya. Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengisahkan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau orang yang jujur dan dibenarkan. Beliau bukan hanya orang yang jujur tetapi orang yang dibenarkan. Dan itu diakui oleh kaumnya. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, beliau mendapatkan gelar dari kaumnya Al-Amin. Orang yang terpercaya. Orang yang dipercaya. Orang yang menjadi penengah di antara kaumnya. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti insyaallah dalam pelajaran sirah, ya, kita alhamdulillah ada pelajaran sirah. Sirah Nabawiyah, ya, akan kita bahas tuntas insyaallah, ya, jika dimudahkan, ya, tentang sejarah beliau, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana akhlak beliau shalawatullahi wasallamu alaihi. Di sini Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kami tentang suatu perkara. Karena Abdullah bin Mas'ud di sini akan berbicara tentang perkara gaib, ya. Perkara gaib, yang perkaranya itu gaib, ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud menegaskan, haddatsana, mengabarkan kepada kami. Kalau dalam pelajaran hadis ini haddatsana ini kuat, ya. Ucapan sighah yang kuat, ya, haddatsana, mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa shadiqul masduq, beliau orang yang jujur dan orang yang dibenarkan. Apa yang akan dikabarkan? Maka Abdullah bin Mas'ud melanjutkan bahwa Rasulullah SAW menceritakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya sebanyak 40 hari, selama 40 hari menjadi segumpal, afwan, menjadi setetes mani. Ya, selama 40 hari menjadi setetes mani di dalam perut ibu kita. Ya, 40 hari pertama kita dari setetes mani, ya. Sebelum menjadi jasad manusia, sebelum menjadi, ya, janin, setetes mani dulu. Selama 40 hari itu di dalam perut ibu kita setetes mani. Barakallahu fikum. Ini 40 hari di sini kita enggak melebar kemana-mana, ya. Enggak ada melebar kemana-mana kita. Gimana maksudnya melebar kemana-mana? Sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pula di sini, wah, di sini 40 hari berarti keutamaan 40 hari ini, 40 hari itu, 40 hari itu. Tidak. Itu perlu dalil kalau kita mau buat amalan-amalan yang lain, ya. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 40 hari penciptaan manusia, ya. Yang pertama kali setetes mani, 40 hari pertama itu setetes mani. Nah, ini pula jangan dikiaskan, mungkin seperti sebagian orang ada yang mengkiaskan, selama 40 hari kita harus sholat berjamaah ke masjid, ya, jangan sampai tinggal takbiratul ihram pertama, ya, nanti rezekinya lancar. Mana dalilnya ini? Nah, ini enggak sesuai, ya, enggak sesuai. Kenapa? Karena di sini 40 hari penciptaan manusia, ya. Kita tidak melebar kemana-mana. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang kita pahami, itulah yang kita ambil, ya, yang kita ambil sesuai dengan bimbingan para ulama tentunya. Ya, tidaklah kita melebar kemana-mana kecuali sesuai dengan dalilnya, sesuai dengan hadis-hadis yang lain yang menyebutkannya. Jadi selama 40 hari pertama kita dalam perut ibu kita, itu setetes mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari kedua menjadi segumpal darah. Dari mani tadi naik dia menjadi darah. Ini 40 hari kedua. Berapa hari 40 hari kedua, Anta? 40 hari kedua berapa hari? Enggak. 40 hari kedua berapa hari? 40 hari pertama 40 hari. 40 hari kedua berapa hari? Hah? 80 hari. Ya. Jadi 40 tambah 40. Ya. 40 tambah 40 jadi 80. 40 hari kedua segumpal. Belum segumpal, masih menjadi darah. Ya. Darah. 40 hari kedua. Dari 40, 41, 42 sampai 80 ini segumpal darah, ya, menjadi darah dari mani darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian 40 hari ketiga menjadi segumpal daging. Nah, mulai menjadi daging. 40 hari ketiga mulai menjadi daging, ya. Berapa hari 40 hari ketiga? 19. Hah? 120 hari. 120 hari, ya. 120 hari, 40 hari ketiga menjadi segumpal daging, ya. Tsumma yursalu ilaihil malak fayunfakhu fihi rih. Ya, kemudian setelah itu diutuslah malaikat. 120 hari itu sama dengan berapa bulan, ya? Berapa bulan? Anak-anak nih hitung-hitungan. Berapa bulan? Hitung dulu. Sebulan 30, 2 bulan 60. Berapa bulan? Hah? 4 bulan, ya, kurang lebih. Ya, 4 bulan, ya. Nah, 4 bulan. Setelah itu baru diutus, ya. Yursalu ilaihil malak. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat. Ya. Mengutus sesosok malaikat. Yunfahu fihi ruh. Dia baru di situ meniupkan ruh. Ya, meniupkan ruh. Setelah 4 bulan, itu baru ditiupkan ruh. Ada ruhnya. Ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan malaikat itu bukan hanya diutus untuk meniupkan ruh saja, tetapi diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Nah, ini kita di dalam janin, dalam perut ibu kita, ya, ketika sudah menjadi janin, ya, itu sudah dicatat oleh malaikat 4 perkara. Sudah ditentukan oleh malaikat 4 perkara. Apa itu? Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Ditulis rezekinya. Ini rezeki. Ini sudah ditulis, ya, sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semenjak kita dalam perut ibu kita. Ya, sudah ditiupkan ruh, ditulis rezeki kita. Wa ajalihi, ya, rezeki ditulis, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah berfirman, tidaklah ada yang melata di muka bumi ini melainkan Allah yang menanggung rezekinya, termasuk kita. Ya. Kita semenjak dalam perut ibu kita, setelah ditiupkan ruh, ditulis rezeki kita, wa ajalihi, dan ajal kita. Ajal kita sudah ditentukan. Matinya kapan? Matinya di mana, matinya jam berapa, semuanya sudah ditentukan. La yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah tiba, tidak ada yang bisa disegerakan. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Tanggunglah. Masih pengin tidur siang. Nantilah. matinya. Enggak bisa. Kalau sudah tiba ajalnya, tidak pandang bulu, mau yang muda, mau yang tua, itu sudah harus ya perangkat, harus keluar dari jasad. Maka kematian ini tidak bisa ditebak-tebak, masyarul ahibbah, barakallahu fikum. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Salah seorang penyair mengatakan, kullubni unta wa intalat maniyatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu fa'idha hamalta ilal kuburi janazatan fa'lam bi'annaka ba'daha mahmulu. Setiap anak dari yang dilahirkan oleh seorang wanita, walaupun usianya panjang, ya, pasti pada suatu hari nanti dia akan dibawa di atas keranda. Fa idza hamalta ilal kuburi janazatan, apabila engkau membawa ya keranda, ya membawa di atasnya itu ada jenazah ke kubur, fa'lam, maka ketahuilah, yakinilah, renungilah, bi annaka ba'daha mahmulu, engkau pun akan dibawa sama seperti jenazah yang engkau bawa tadi. Suatu hari nanti engkau pun akan dibawa. Tidak pandang bulu, ya. Kalau kematian itu sudah tiba, la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Ya, demikian pula ya penyair tadi menyebutkan, wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha, betapa banyak ya pengantin yang sudah dihias ya oleh penghiasnya, ya, wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri, ternyata sebelum proses pernikahannya berlangsung ajalnya telah tiba dan kain kafannya sudah ditenun dalam keadaan dia tidak mengetahui itu semua. Wa kam min saghirin yurtaja tulu umrihi wa qad udkhila jasaduhu dhulmatal qabri, dan betapa banyak ya anak kecil yang diharapkan usianya panjang, yang diharapkan oleh orang tuanya demikian nanti nak, kalau kamu sudah besar nanti akan jadi seperti ini, sudah ayah siapkan ini rumah, ini tabungan, ini kebun, ini tanah untukmu semua nanti kalau sudah besar. Yurtajatulu umrihi, diharapkan usianya panjang. Wa qad udkhila jasaduhu dhulmatal qabri, namun ternyata tidak demikian. Jasadnya pun sudah dimasukkan ke liang kubur, ke kegelapan kubur, masih kecil. Ya. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min maridin baqa hina min ad-dahri. Betapa banyak ya orang sehat meninggal tanpa sebab. Ini banyak terjadi, ya. Banyak orang yang sehat ternyata meninggal tanpa sebab. Ada yang meninggal disebabkan tertabrak mobil, tertabrak motor, meninggal disebabkan sakit, meninggal di atas ranjangnya pun tanpa sebab. Ini banyak. Wa kam min maridin baqa hina min ad-dahri, dan betapa banyak pula orang yang sakit tapi masih tetap hidup. Ya. Banyak yang seperti ini, ya. Ini menunjukkan syarat kematian itu bukan harus sakit dulu. Syarat kematian itu bukan harus tua dulu, ya. Syarat kematian itu bukan harus kecelakaan dulu. Jadi apa syaratnya? Itu kita tidak tahu. Itu sudah ditentukan semenjak kita di dalam perut ibu kita, dicatat oleh malaikat, bikat birizkihi wa ajalihi. Sudah ditentukan rezeki dan ajalnya. Tidak tahu kita. Itu perkara yang gaib. Kapan kita akan meninggal, ya, kita tidak mengetahui. Kalau ajal itu sudah tiba, la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dipundurkan, tidak bisa dimajukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an demikian, ya. Aynama takunu yudrikumul mautu. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti akan menyertai kalian. Pasti akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kalian berada di benteng yang paling kokoh. Dijaga dengan sekian banyak penjaga. Dilapisi dengan sekian banyak lapisan rumahnya, tempat tinggalnya. Dengan tujuan supaya tidak mati. Dilayani dengan sebaik mungkin. Ada dokternya, ada makanannya yang enak-enak semuanya biar tidak mati. Kalau ajal sudah tiba, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, karena itu semua sudah ditentukan semenjak kita dalam perut ibu kita. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi. Demikian pula amalannya. Wa syaqiyun aw sa'idun, dia bahagia atau celaka. Celaka atau bahagia, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah yang wajib bagi kita untuk mengimaninya. Jam berapa masuk waktu? 36. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa wallazi la ilaha ghairuhu, demi zat yang tidak ada yang berhak diibadahi melainkan dia. Demi zat yang tidak ada yang berhak diibadahi melainkan dia. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian. La ya'malu bi'amali ahlil jannah, sungguh melakukan amalan penduduk surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sampai ya tidak ada di antara dia dan di antara surga itu kecuali sehasta, ya. Sehasta itu ini dari sini segini. Ini sehasta ya. Kalau ini setingkal ya. Ini sehasta. Zira', kalau ini shibr, bahasa Arabnya shibr. Kalau ini zira', sehasta. Bahasa kitanya apa? Hasta itu sudah bahasa kita ya. Ini sehasta. Fayasbiku alaihil kitab, ya, Alkitab telah mendahuluinya. Artinya ajalnya ya telah mendahuluinya, dan ternyata dia ya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Di akhir usianya dia melakukan amalan ahli neraka dan dia masuk dalamnya. Wa inna ahadakum, dan salah seorang dari kalian, la ya'malu bi'amali ahli nar, sungguh melakukan amalan ahli neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidaklah ada antara dia dan antara neraka kecuali sehasta. Fayasbiku alaihi alkitab, maka dia didahului oleh alkitab, ya, ketentuan takdirnya. Fayakmalu bi amali ahli jannah, maka kemudian dia melakukan amalan ahli surga. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk dalamnya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh al-imamul Bukhari dan Muslim. Al-Imamul Bukhari nomor 3208 di dalam sahihnya. Al-Imamul Muslim nomor 2643 di dalam sahihnya. Hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa tidak semestinya dan tidak boleh bagi kita untuk sombong. Sombong, kita misalkan berada di atas ketaatan kepada Allah. Ya, kita melakukan ibadah ini dan ibadah itu. Ada saudara kita dari muslimin yang belum bisa seperti kita. Jangan kita sombong. Jangan kita seolah-olah menjadi ahlul jannah, penghuni surga. Ya, karena kita tidak tahu keberakhiran kita. Ya, innamal a'mal bil khawatim. Yang menjadi patokan itu di akhir usia. Ya, jadi sekalipun ada saudara kita dari muslimin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita pandang sebelah mata. Jangan kita sombong. Jangan kita remehkan. Apa kamu ini? Kamu ini neraka kamu ini. Jangan. Na'udzubillah. Jangan sampai terkeluar seperti itu. Jangan sampai kita seolah-olah penghuni surga. Jangan sampai seolah-olah saudara kita tadi yang bermaksiat, kita katakan bahwa dia di neraka. Tidak boleh demikian. Karena kita tidak tahu keberakhiran seseorang di mana. Bahkan kita sendiri tidak tahu di mana keberakhirannya. Jadi yang wajib bagi kita semua adalah untuk beramal. Ya. Disebutkan di dalam sahih Muslim, di dalam sahihnya, Ya, para sahabat ya bertanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sesungguhnya kalian itu ya kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah, sungguh telah ditentukan tempatnya di surga dan di neraka. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina ala kitabina au kama qala, wahai Rasulullah, apakah kami tidak bersandar ya kepada takdir kami? Kalau kami sudah ditentukan di neraka dan di surga, ya, kita bersandar saja di mana? Di neraka sudah, enggak usah beramal. Di mana? Di surga, enggak usah beramal. Karena sudah di surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, menjelaskan, menerangkan apa yang harus kita lakukan, i'malu, tugas kalian, ya, tugas kita. Manusia, Bani Adam adalah beramal. Ya, kita tidak ada beban untuk mencari-cari yang seperti itu. Tugas kita adalah beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap kalian akan dimudahkan terhadap apa yang dia diciptakan karenanya. Misal, seseorang hari-harinya bermaksiat kepada Allah. Maka kita tidak memastikan orang ini masuk neraka, tetapi kita katakan dikhawatirkan, ya. Khawatir, ya, karena perbuatan itu dia bisa masuk ke dalam neraka. Khawatir, ya, kita khawatir. Ya. Ada seseorang hari-harinya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap, ya, kita tidak memastikan dia pasti penghuni surga, tapi kita berharap, ya, mudah-mudahan dia husnul khatimah. Karena kita tidak boleh memastikan kecuali yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya seperti siapa? Abu Lahab. Abu Lahab di mana? Di neraka. Dalilnya mana? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya. Celaka kedua tangan Abu Lahab, ya. Allah laknat langsung dalam Al-Qur'an. Fir'aun, Fir'aun di mana? Di neraka. Kenapa? Karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Rasulullah di mana? Di surga. Abu Bakar di mana? Di surga, karena ada dalilnya. Adapun selain mereka yang tidak dipastikan oleh dalil dari kalangan mukminin untuk perorangan, per individu, hati-hati. Ya. Hati-hati, ya. Itu tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, "Fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Beramallah kalian, setiap kalian dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Ya, beramal, tugas kita ini beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Di dalam tafsir ayat ini Syekh As-Sa'di mengatakan, "Fa inna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi." Sesungguhnya barang siapa yang hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atasnya. Yang hari-harinya penuh dengan ketaatan kepada Allah, maka sangat besar harapan dia meninggal di atas ketaatan kepada Allah. Yang hari-harinya penuh dengan kemaksiatan kepada Allah, maka sangat dikhawatirkan dia meninggal di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah untuk syarahnya jika dimudahkan kita baca di kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.